Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Tutuplah aku, dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Dewata, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok ialah pemuda yang meredup pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Yvonne Rose, dan teknik dan montase, Ibin Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kamu suara tersentak kaget ketika Ken Arok mengatakan bahwa dia memberi nama Mahesa Suci. Pikirannya kembali terbayang ketika dia berada di Goa Kambang Ayun. Pada saat itu pun, Rakai Walengpu Kumbayoni memberikan nama yang sama seperti yang dikatakan Ken Arok. Ditatapnya kembali wajah Ken Arok sambil menarik napas panjang. Ada apa, Kameswara? Sepertinya kau terkejut ketika aku menyebutkan nama Mahesa Suci. Apakah kau tidak suka dengan nama yang kuberikan itu? Tidak. Aku suka sekali. Aku hanya teringat dengan seseorang ketika kau menyebutkan nama itu. Apakah kau pernah mengenal nama itu? Atau barangkali ada seseorang yang mempunyai nama seperti nama yang kusebutkan tadi? Tidak. Aku hanya merasa pernah mengenal nama itu. Tapi entah kapan aku pernah tahu. Sudahlah, Ken Arok. Lupakan. Terima kasih atas nama yang kau berikan ini. Ya. Pakailah nama itu kalau kau suka. Sebenarnya aku sendiri tidak mengerti kenapa tiba-tiba aku ingin memberikan nama itu kepadamu. Dan nama itu pun sebenarnya hadir di dalam benakku secara tidak sengaja. Mungkin itu sebuah wangsit, Ken Arok. Ya, mungkin juga demikian. Bagaimana sekarang? Apakah kau bersedia menjagaku? Taparagaku tinggal beberapa hari lagi, dan aku harus menyelesaikannya dengan tenang. Ya, aku bersedia menjagamu. Teruskanlah taparagamu dengan tenang. Aku akan menjagamu sampai kau selesai melakukannya. Terima kasih, Kameswara. Malam ini juga aku akan melanjutkan tapaku. Ya, silakan, Ken Arok. Aku jadi semakin yakin bahwa Ken Arok adalah titisan Rakai Walengpu Kumbayoni. Kameswara masih menatap Ken Arok dengan perasaan kagum. Sementara Ken Arok sendiri mulai memejamkan matanya sambil menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Perlahan matanya terpejam. Dia pun mulai melakukan tapanya. Sementara itu di tempat kediaman Tumenggung Yudha Paksa, Dia baru saja menerima kehadiran dua orang senopati bawahannya. Kedua orang senopati itu adalah senopati Kebo Dampit dan senopati Rudro Pondo. Aku senang kalian datang tepat pada waktunya. Mudah-mudahan kalian berdua dalam keadaan baik-baik. Gusti. Maafkan saya jika saya terlambat mengucapkan selamat pada Gusti yang baru saja mendapat anugerah sebagai panglima. Mudah-mudahan jabatan Gusti Tumenggung sebagai panglima Kediri akan menambah kewibawaan Gusti sebagai orang kuat. Terima kasih Kebo Dampit. Bagiku ucapan selamat yang kau berikan padaku belum terlambat. Aku senang kau memperhatikan kemajuanku ini. Demikian juga dengan saya, Gusti. Saya mengucapkan selamat atas jabatan Gusti Tumenggung sebagai panglima keprajuritan Kediri. Saya benar-benar kagum terhadap Gusti. Gusti begitu cepat menerima jabatan yang tinggi seperti itu. Tentunya Baginda pun tak akan sembarangan memberikan jabatan itu kalau bukan pada orang-orang pilihannya. Ah, kau benar, Rudro Bondo. Bagaimana mungkin Baginda akan memberikan jabatan panglima ini kalau bukan pada orang-orang pilihannya sepertiku? Aku juga mengucapkan terima kasih atas ucapan selamatmu ini. Kalian berdua memang senopati-senopati bawahanku yang baik. Terima kasih, Gusti. Sebelum aku melanjutkan pembicaraan ini, sebaiknya cicipilah dulu tua karen ini. Ayo. Silakan. Terima kasih, Gusti. Gusti. Silakan. Ayo, Adi Rudro Bondo. Dengan hati bangga, Tumenggung Yuda Paksa segera menekuk minuman tuak aren. Begitu juga dengan dua orang senopati bawahannya itu. Aku sengaja memanggil kalian berdua datang ke tempatku karena ada sesuatu yang ingin kubicarakan dan harus kalian dengar. Setelah aku diangkat menjadi panglima perang Kediri, aku mendapat 3 perintah dari Sri Baginda. Pertama, aku harus menangkap beberapa orang penunggang kuda tidak dikenal yang telah membuat kerusuhan. Dan biang keladi yang ada di ganter harus ditumpas. Dan perintah yang kedua, aku harus menangkap Tumenggung Murti Wandawa hidup atau mati. Dan bukan dia saja, keluarganya pun harus segera ditumpas. Aku telah menemukan jejak di mana Tumenggung Murti Wandawa berada. Oh, bagus sekali, Gusti. Dengan demikian kita tidak terlalu sulit untuk membeku orang itu. Ya. Dan tugas yang ketiga. Iya, Gusti. Aku harus menangkap orang yang mengatakan dirinya sebagai kekasih dewa-dewa. Siapakah orang itu, Gusti? Aku tidak tahu siapa nama orang itu. Yang jelas sekarang ia berada di Padang Karautan. Baginda marah sekali terhadap orang ini. Beliau memintaku untuk menyeret kehadapannya hidup atau mati. Nah, bagaimana sekarang pendapat kalian? Senopati Kebo Dampit dan Senopati Rudro Pondo diam sesaat lamanya setelah Tumenggung Yuda Paksa meminta pendapatnya. Sambil menarik napas, Senopati Rudro Pondo membetulkan letak duduknya. Maaf, Gusti Tumenggung. Saya sedikit bertanya tentang orang yang mengaku sebagai kekasih dewa-dewa itu. Menurut Gusti, apakah Gusti sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang itu? Yo, aku sendiri belum tahu siapa orang itu. Tetapi yang jelas Sri Baginda telah memberikan sedikit bagaimana orang itu. Apakah kau sendiri sudah mendengar tentang pemuda itu? Saya juga masih samar, Gusti. Tetapi ketika saya singgah di sebuah desa, saat saya kembali dari desa Donosari, Saya mendengar orang-orang sering menyebut nama orang itu. Jadi kau sudah mendengar siapa nama orang itu? Iya, tapi entahlah mengenai kebenarannya. Entah itu nama asli pemuda itu, atau sekedar julukannya saja. Menurut yang saya dengar, kalau tidak salah orang-orang menyebutnya singa liar. Singa liar? Benar, Gusti Tumenggung. Aneh sekali. Kenapa orang-orang menyebut pemuda aneh Padang Karautan itu singa liar? Aku rasa itu bukan nama yang sebenarnya. Saya rasa juga demikian, Gusti Tumenggung. Lalu siapa nama pemuda itu yang sebenarnya? Saya lihat orang-orang tidak ada yang tahu, Gusti. Karena orang-orang desa yang dekat dengan Padang Karautan itu tidak ada yang berani datang ke tempat itu. Aku jadi penasaran ingin tahu lebih jelas tentang pemuda itu. Sulit, Gusti. Seperti yang saya katakan tadi, warga desa yang dekat dengan Padang Karautan saja tidak ada yang berani mendekat. Bagaimana mungkin kita bisa mengetahuinya lebih jelas? Tetapi menurut dugaan saya, pemuda itu memang bagai mendapat anugerah dewa-dewa. Hati-hati bicaramu, Senopati Rudrobondo. Kalau si Baginda dengar, beliau pasti akan marah kepadamu, dan kau pasti akan mendapat hukumannya. Maafkan saya, Gusti. Bukan maksud saya ingin membesarkan cerita tentang pemuda itu. Lalu apa maksudmu mengatakan bahwa pemuda itu seolah-olah bagai mendapat anugerah dari para dewa? Apakah kau sendiri sudah melihat bagaimana sesungguhnya pemuda itu, ha? Iya, sebenarnya saya melihat bagaimana kehebatan pemuda Padang Karautan itu. Tetapi saya hanya dapat melihat pemuda itu dari jarak yang cukup jauh, Gusti. Dari jarak yang cukup jauh? Benar, Gusti. Apakah kau pun takut mendekati pemuda itu? Iya, Gusti Tumenggung. Saya memang takut untuk mendekatinya. Senopati Rudrobondo, sejak kapan kau menjadi seorang yang penakut? Gusti. Padahal aku tahu benar bagaimana keberanianmu. Lalu kenapa kau tidak berani mendekati pemuda itu? Saya melihat sesuatu yang tidak wajar dari pemuda itu, Gusti. Apa yang kau lihat? Saya melihat sebuah cahaya benderang bagaikan api menyelimuti tubuh pemuda itu. Padahal saat itu adalah malam hari. Oh, Gusti. Saya benar-benar kagum dengan pemuda itu. Dan yang lebih mengherankan lagi, pemuda itu bertapa di antara tulang belulang yang berserakan, Gusti. Sampai-sampai saya berpikir, bagaimana sebenarnya kehebatan pemuda itu? Lalu hanya karena itukah kau tidak berani mendekati pemuda itu, begitu? Benar, Gusti. Begitu? Benar. Kalau Gusti Tumenggung melihatnya sendiri, saya rasa Gusti pun akan mengalami apa yang saya alami, Gusti. Rudrobondo, jaga mulutmu. Iya, Gusti. Sekali lagi, jaga! Jangan kau pikir karena kau takut melihat pemuda itu, lantas kau beranggapan aku pun akan takut sepertimu. Kita mempunyai kelebihan masing-masing, bukan? Iya, Gusti. Maafkan saya. Lalu apa lagi yang kau ketahui tentang pemuda itu? Begini, Gusti. Iya. Waktu itu pun saya sebenarnya sangat penasaran sekali terhadap pemuda itu. Kemudian pada siang harinya, saya kembali mengintip pemuda itu. Dan benar dugaan saya, Gusti. Singa liar itu masih menunjukkan kehebatannya yang lebih mengagumkan. Tubuhnya tiba-tiba diselubungi oleh api yang berkobar-kobar, Gusti. Apakah yang kulihat itu bukan sekedar tatapan matamu saja yang salah lihat? Tidak, Gusti, tidak. Saya benar-benar melihat pemuda itu diselubungi api yang besar. Aku jadi sangsi dengan ceritamu ini, Senopati Rudrobondo. Baru kali ini aku mendengar cerita yang begitu aneh dan menggelikan. Lalu bagaimana menurut pendapatmu, Senopati Kebodampit? Ampun, Gusti Tumenggo. Apa yang dikatakan Senopati Rudrobondo adalah benar, Gusti. Thank you. Wajah Tumenggung Yudhapaksa tiba-tiba saja berubah. Sesaat lamanya, dia membayangkan tentang kebenaran kata-kata Senopati Rudrapanda. Dan setelah itu... Bagaimana kau bisa membenarkan apa yang dikatakan Senopati Rudrapanda itu, Senopati Kebodampit? Saya pun melihat apa yang dilihat Senopati Rudrapanda, Gusti Tumenggung. Baik. Lalu kenapa orang-orang menyebut pemuda itu singa liar? Satu lagi, Gusti. Pemuda itu berteriak bagaikan auman seekor singa. Itulah sebabnya orang-orang menyebutnya singa liar. Baiklah. Mudah-mudahan saja apa yang kau katakan itu benar. Tetapi yang jelas aku tidak peduli dengan semua itu. Karena tugasku adalah menyeret pemuda itu ke hadapan Sri Baginda Kertajaya. Apakah kalian sanggup membantuku untuk menyeret pemuda itu? Ampun, Gusti Tumenggung. Untuk menyeret orang seperti singa liar padang karautan itu, kita membutuhkan persiapan yang matang. Kita tidak bisa menyeretnya begitu saja, Gusti. Pemuda itu cukup berbahaya sekali, Gusti Tumenggung. Baik. Lalu persiapan bagaimana, Kebodampit? Kita harus mengerahkan orang-orang yang berkepandaian tinggi, Gusti. Kalau hanya mengandalkan 50 orang prajurit, saya rasa tidak ada artinya, Gusti Tumenggung. Hei, kau pikir aku ini apa? Mengumpulkan orang-orang berkepandaian tinggi? Apakah kau anggap aku bukan orang yang hebat, Senopati Kebodampit? Ampun, Gusti Tumenggung. Gusti memang orang yang hebat. Tetapi hamba bicara demikian tidak lebih hanya sekedar usul saja, Gusti. Usulmu terlalu berlebihan, Kebodampit. Aku sudah cukup lama menyandang jabatan Tumenggung, dan Baginda tidak sembarangan menunjukku sebagai orang kepercayaannya. Nah, bukankah dengan begitu aku pun tidak bisa dianggap remeh oleh orang itu dan juga oleh kalian berdua? Maafkanlah kata-kata kami ini, Gusti. Kami memang terlalu memandang sebelah mata terhadap orang yang pantas kami kagumi. Saya sebenarnya percaya terhadap kehebatan Gusti Tumenggung. Dan juga benar apa yang Gusti katakan tadi. Baginda memang tidak sembarang pilih terhadap orang yang dipercayakan. Tetapi Gusti, apakah salah kalau kita pun harus waspada dan hati-hati jika ingin menyeret orang itu? Kalian memang tidak salah jika ingin bertindak hati-hati terhadap orang yang akan kita tangkap. Tetapi kalian pun tidak bisa menganggapku remeh. Karena aku sekarang adalah seorang panglima perang. Aku bisa saja mengumpulkan beribu-ribu prajurit jika aku mau. Iya Gusti, kami percaya. Saat ketiganya masih sedang berbicara, tiba-tiba dari arah depan pintu muncul dua orang berkuda memasuki halaman rumah Tumenggung Yudhapaksa. Ada yang datang. Siapa mereka? Setelah menghaturkan sembah, kedua orang itu pun segera duduk bersila di hadapan Tumenggung Yudhapaksa. Senopati Rudrapanda dan Senopati Kebodampit hanya bisa saling pandang melihat kehadiran dua orang itu. Setelah menarik napas panjang, Tumenggung Yudhapaksa pun mulai angkat bicara. Kupikir tadi siapa yang datang. Ternyata kau, Telik Sandi. Ya. Bagaimana dengan tugasmu? Saya telah melakukannya dengan baik, Gusti Tumenggung. Bagus. Kedatangan saya malam ini menghadap Gusti Tumenggung di samping ingin melaporkan tugas saya. Tetapi saya pun menghadapkan seorang kawan dari kesatuan yang sama, Gusti. Dia baru saja datang dari Ganter, Gusti. Dari desa Ganter? Ya, Gusti. Mengenai kelompok yang akan Gusti perintahkan menyerbu ke timur Padang Karautan, telah saya siapkan, Gusti. Para prajurit itu sekarang berada di tempat saya. Dan saya menunggu kehadiran Gusti Tumenggung di sana. Bagus. Aku akan hadir di tempatmu nanti setelah urusanku ini selesai. Dan kau bagaimana, prajurit Riksandi? Ampun, Gusti. Baiklah, sebelum saya bicara lebih lanjut, saya akan memperkenalkan nama sandi saya, yaitu Penari Topeng. Penari Topeng? Ya, lanjutkanlah bicaramu. Baik, Gusti Tumenggung. Sebelum saya datang kemari, saya telah menghadap Sri Baginda Kertajaya. Atas perintah Sri Baginda lah, saya menghadap pada Gusti Tumenggung. Baiklah, saya akan menyampaikan berita yang saya bawa ini. Tetapi, Gusti, saya hanya ingin bicara empat mata saja. Kenapa harus demikian? Karena itu keinginan saya, Gusti. Saya memang tidak mau ada orang lain yang tahu. Apalagi, saya baru saja datang dari Ganter, Gusti. Apakah kau takut ada di antara mereka yang berkhianat? Setidak-tidaknya begitu, Gusti. Kau boleh saja mencurigai orang lain, tetapi untuk orang-orang kepercayaanku ini, kau tidak boleh bersikap demikian. Mereka adalah pembantu-pembantuku yang terdekat dan mempunyai jabatan senopati. Jadi untuk apa kau mencurigainya? Ampun, Gusti Tumenggung. Gusti jangan salah tanggap. Hamba ingin bicara empat mata dengan Gusti karena mempunyai pertimbangan-pertimbangan khusus. Dan hal ini semata-mata atas dasar tugas yang saya emban, Gusti. Saya harap Gusti Tumenggung memahami maksud saya. Aku mengerti. Tetapi seperti yang kukatakan tadi, mereka tidak akan berbuat apa-apa karena mereka masih orang-orang kita. Sudahlah, Triksandi, kau tidak perlu khawatir. Aku yang bertanggung jawab jika ada di antara kita yang macam-macam mengenai laporanmu ini. Nah, bicaralah. Telik Sandi yang mempunyai nama Sandi Penari Topeng ini masih terdiam. Perlahan dia menatap kembali wajah Tumenggung Yuda Paksa. Seperti ada rasa berat yang ingin ia keluarkan dari mulutnya. Sepertinya kau berat sekali untuk mengeluarkan kata-katamu, Telik Sandi. Tidak, tidak, Gusti. Baiklah, saya akan bicara. Nah, begitu kan lebih baik. Artinya kita bisa saling percaya satu sama lain. Bicaralah. Baik, Gusti. Salah seorang kawan saya yang telah saya tugaskan sebagai telik sandi penyusup telah berhasil menyelusup di antara para pemberontak itu. Dan dia telah mendapatkan kabar bahwa di antara kita ada seorang telik sandi yang menyamar sebagai pejabat kerajaan. Menyusup sebagai pejabat kerajaan? Iya. Apa jabatan telik sandi musuh itu? Saya tidak tahu, Gusti. Mungkin ia menjabat senopati atau mungkin juga menjabat tumenggung. Orang ini sangat berbahaya sekali, Gusti. Karena dia mempunyai jaringan yang cukup luas dan sangat rapi. Kurang ajar. Jadi selama ini diam-diam di antara kita ada musuh dalam selimut? Pantas kau ingin bicara empat mata denganku. Teruskanlah bicaramu, Telik Sandi. Iya, Gusti. Menurut laporan yang saya dapatkan, Telik Sandi musuh itu mempunyai nama Sandi Lintang Panjer Sore. Lintang Panjer Sore. Keparat! Aku memang paling tidak suka jika di antara kita ada musuh yang menyelusup. Apalagi dia mempunyai jabatan penting. Telik Sandi, apakah kau tahu siapa nama asli dari Telik Sandi musuh itu? Inilah yang disayangkan, Gusti. Seandainya saja saya tahu, mungkin saya sudah melaporkan pada Gusti. Dan tentunya orang itu akan mudah kita tangkap, Gusti. Jadi kau tidak mengetahui nama orang itu? Iya, Gusti. Pengkhianat! Kalau saja orang itu tertangkap oleh tanganku sendiri, maka orang itu jangan harap akan dengan mudah selamat. Begitu saja akan kubenamkan kerisku ini di dalam perutnya. Sambil bicara dengan nada kesal, Tumenggung Yuda Paksa bangkit berdiri, menggenggam kerisnya. Wajahnya jadi merah oleh amarah yang mendegam. Sementara Senopati Rudra Pondo dan Senopati Kebo Dampit hanya bisa menarik nafas panjang. Lalu apalagi yang kau ketahui tentang musuh-musuh kita itu, Telik Sandi? Saya tidak mengetahui apa-apa lagi, Gusti Tumenggung. Apakah ada pesan dari Sri Baginda Kertajaya? Ada, Gusti. Gusti Tumenggung diminta untuk melacak Telik Sandi musuh itu. Dan kalau perlu, harus segera ditangkap. Iya, aku memang akan segera menangkap Telik Sandi musuh itu. Manusia itu cukup berbahaya untuk ketenangan kerajaan, Telik Sandi. Ya, seandainya kau kembali menghadap Sri Baginda, katakan kepada beliau aku terima perintah itu. Iya, Gusti Tumenggung. Gusti, kalau begitu kami berdua segera mohon diri, karena sudah tak ada lagi yang harus saya sampaikan. Benar, Gusti. Karena kami masih mempunyai tugas lain yang harus kami selesaikan. Baiklah, kalau memang tidak ada lagi yang kalian sampaikan. Maaf, Gusti. Kami menunggu kehadiran Gusti di sana. Iya. Aku akan segera datang setelah urusanku selesai. Dua orang Telik Sandi itu kembali menghaturkan sembah sebelum membalikan punggungnya untuk kembali. Dan setelah itu, Tumenggung Yuda Paksa pun segera duduk kembali. Suasana jadi hening sesaat. Dan setelah itu, kalian berdua telah mendengarnya sendiri, bukan? Bahwa di antara para pejabat istana ternyata diam-diam ada seorang Telik Sandi musuh. Dan aku tidak tahu apakah di antara kita ada orang yang kumaksudkan. Apakah Gusti Tumenggung mencurigai kami? Mencurigai seseorang aku rasa wajar saja. Tetapi kalau memang kita tidak merasa bahwa kita adalah musuh dalam selimut, kita tidak perlu marah. Dan justru kita harus menunjukkan bahwa kita memang bukan seorang musuh. Tapi Gusti, walaupun begitu, kami jadi merasa agak risih jika dicurigai. Padahal selama ini, kami mengabdi pada kerajaan dengan segenap jiwa raga kami. Sudahlah. Aku tidak membutuhkan perdebatan yang tidak perlu. Kalau memang kalian bukan musuh atau Telik Sandi musuh, aku rasa tidak perlu mempersoalkan tentang kecurigaanku ini. Yang aku butuhkan sekarang, bagaimana dengan pendapat kalian tentang Telik Sandi musuh itu? Bagaimana pendapatmu, Senopati Rudra Bondo? Telik Sandi itu memang sangat berbahaya sekali bagi kita. Kalau saja orang itu tidak segera kita tangkap, maka setiap rencana kita pasti diketahuinya. Dan musuh akan mudah menjegalnya. Lalu siapa orang yang kau curigai itu, Rudra Bondo? Saya tidak bisa menerkanya sembarang, Gusti. Orang itu, apalagi musuh yang kita hadapi ini, mempunyai jabatan penting di istana. Akan sangat sulit sekali bagi kita. Tentunya, dia sangat pandai menyembunyikan wajah liciknya. Dan kau bagaimana, Kebo Dampit? Saya pun sama seperti Rudra Bondo. Saya tidak bisa menerka siapa orang itu. Saya hanya bisa berpikir, pantas selama ini penyerbuan-penyerbuan yang dilakukan musuh dapat dengan mudah dilakukan begitu saja. Ternyata di balik itu semua ada musuh yang menduduki kunci benteng pertahanan kita. Ya, saya rasa di kota Raja Kediri pun banyak para Telik Sandi musuh yang berkeliaran, Gusti Tumenggung. Bagaimana mungkin tidak? Bukankah salah seorang dari musuh menjabat kedudukan penting? Iya, kau benar, Senopati Kebo Dampit. Kalau kita mau menelaah lebih jauh, saya rasa keadaan kita ini sebenarnya mulai dikuasai musuh. Mereka tidak akan bertindak sembarangan jika belum mempunyai waktu yang tepat. Maksudmu bertindak menyingkirkan para musuh dalam selimut? Benar, Gusti. kalau kita tidak bertindak lebih dulu. Menurut hemat saya, Gusti Tumenggung, sebaiknya kita harus cepat-cepat bertindak sebelum mereka duluan yang bertindak. Bertindak? Maka keadaan kita tidak bisa dijamin akan baik, Gusti. Aku memang harus memikirkan lebih jauh. Bagaimana aku harus bertindak untuk menyingkirkan mereka? Tapi aku tidak bisa bekerja sendirian. Kalian pun harus kuserahi tugas. Kami akan menerima tugas yang diperintahkan, Gusti Tumenggung. Baiklah, Gusti. Baiklah. Kalau begitu sekarang saja kalian kuberikan tugas. Kau, Senopati Rudrobondo. Ya, Gusti. Aku mengangkatmu menjadi pimpinan pengawal istana. Tugasmu melakukan pengawalan atas keselamatan Sri Baginda. Apakah kau sanggup? Saya sanggup menjalankan perintah itu, Gusti Tumenggung. Dan saya akan melakukan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Bagus. Kau memang tidak boleh sembarang dalam bertugas. Karena tugasmu ini menyangkut keselamatan Sri Baginda. Dan kau, Senopati Kebodampit. Iya, Gusti. Aku rasa tugas ini memang sangat tepat jika ku berikan kepadamu. Dan tugas ini pun tidak kalah beratnya dengan tugas Senopati Rudrobondo. Amankan kota raja. Tangkap orang-orang yang gerak-geriknya sangat mencurigakan. Terutama mata-mata musuh. Saya terima tugas ini, Gusti Tumenggung. Tetapi saya membutuhkan beberapa prajurit pilihan untuk membantu tugas saya ini, Gusti. Ya, pasukan yang selama ini kupegang akan kuserahkan kendalinya kepadamu. Pimpinlah mereka sesuai tugas yang kau lakukan. Dan kau harus ingat, kota raja harus benar-benar aman dari tangan-tangan musuh yang selalu membuat onar. Saya akan melaksanakan tugas itu sebaik-baiknya, Gusti Tumenggung. Bagus. Aku memang selalu menginginkan pekerjaan yang baik dari para senopati bawahanku. Nah, Kodampit, sekarang kau pergilah temui Senopati Panji Bondan Senyari. Dia akan membantumu dalam mengamankan kota raja. Baik, Gusti. Saya akan segera menemui Senopati Panji Bondan Senyari. Dan kau, Senopati Rudrobondo. Ya, Gusti. Temui pimpinan pengawal istana. Senopati Gajah Lembongan sudah aku beritahu, dan dia akan segera menyerahkan pimpinan pengawal istana raja itu kepadamu. Baik, Gusti. Saya pun akan segera menemui Sen Gajah Lembongan. Ya. Kerjakanlah tugas kalian dengan baik. Dan aku percaya pada kalian berdua bahwa kalian dapat bertugas sesuai dengan perintah yang kuberikan. Nah, sekarang cepatlah temui para senopati yang kutunjukkan tadi. Baik, Gusti. Kami permisi. Kalau begitu, kami pamit. Iya. Sambil membungkuk hormat, keduanya segera melangkah meninggalkan ruang pendopo Tumenggung Yudapaksa. Sementara Tumenggung Yudapaksa sendiri masih duduk di situ, sambil memandang kepergian dua senopati kepercayaannya itu. Aku jadi tidak habis pikir. Bagaimana caranya musuh itu menyelusup ke istana, kemudian mempunyai jabatan penting di istana Kediri. Ya, ini sebenarnya kesempatan yang cukup berharga untukku. Seandainya saja aku bisa menangkap telik sandi musuh itu, berarti Sri Baginda Kertajaya akan semakin percaya terhadapku. Baik, baiklah. Aku akan menggunakan kesempatan baik ini untuk mencari nama di hadapan Sri Baginda. Dengan begitu, kepercayaan Sri Baginda akan semakin penuh diberikan kepadaku. Sebaiknya sekarang kutemui prajurit-prajuritku. Mungkin mereka sudah cukup lama menunggu kehadiranku di sana. Ya, tugas yang pertama kulakukan ini adalah menangkap Tumenggung Murti Wandawa. Orang itu harus berhasil kutangkap dan kuhadapkan pada Sri Baginda. Mudah-mudahan saja tidak ada halangan lain yang menyebabkan aku gagal melaksanakan tugas ini. Musik. Setelah beberapa saat duduk terpaku di tempatnya, kemudian Tumenggung Yuda paksa segera bangkit berdiri dan melangkah meninggalkan ruangan pendoponya. Malam masih terus mengalir dan serangga malam tak henti-hentinya menyenandungkan lagu kesunyian. Setelah meninggalkan ruang pendoponya, tak lama kemudian Tumenggung Yuda Paksa sudah membawa kudanya meninggalkan rumah ketumenggungannya untuk menemui para prajuritnya yang sudah menunggu. Malam mengalir perlahan dengan indahnya. Rempulan pun melemparkan cahayanya dengan tenang walaupun wujudnya sebagian tenggelam di balik mega-mega hitam. Walaupun tugasku terasa berat kulakukan, tetapi ada satu harapan untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari Sri Baginda, dan ini tidak boleh kusia-siakan. Setelah menelusuri jalan setapak yang gelap, akhirnya Tumenggung Yuda Paksa pun sampai di tempat seorang telik sandinya. Di tempat itu nampak telah berkumpul kurang lebih 5 orang prajurit. Bagus. Bagus kalian sudah berkumpul semua. Dengan begitu kalian sudah bisa melakukan tugas ini dengan baik. Apakah kalian semua sudah siap untuk berangkat? Kami sudah siap. Bagus. Kita memang akan segera berangkat. Dan tujuan kita adalah sebuah desa yang letaknya di sebelah timur Padang Karautan. Di sanalah Tumenggung Murti Wandawa bersembunyi. Kita akan segera menangkapnya bersama seluruh keluarganya. Tapi agar perjalanan yang kita tempuh ini tidak terlalu menyolok, maka aku akan memecah kalian menjadi 4 kelompok. Ada pertanyaan? Saya, Gusti. Setelah kita berpencar, lalu kita akan berkumpul lagi di mana? Menjelang tengah hari besok, kalian semua sudah harus berkumpul di desa Watu Lawang. Di tempat itulah kita akan kembali mengatur siasat agar penangkapan Tumenggung Murti Wandawa ini berjalan dengan lancar. Nah, apakah sekarang kalian sudah jelas? Sudah. Apakah masih ada pertanyaan? Semua para prajurit Kediri yang berkumpul di situ diam. Tak ada salah seorang pun di antara mereka yang ingin mengajukan pertanyaan. Setelah beberapa saat kemudian, kembali Tumenggung Yuda Paksa berbicara. Baiklah, kalau memang tidak ada pertanyaan yang ingin kalian ajukan, aku minta sekarang kalian memecah pasukan menjadi 4 kelompok. Siap. Serentak para prajurit Kediri segera memecah pasukannya menjadi 4 kelompok. Masing-masing di antara 4 kelompok pasukan itu dipimpin oleh seorang prajurit yang mempunyai pangkat sedikit lebih tinggi. Bagus. Sekarang berangkatlah. Ambil arah yang berbeda untuk kalian telusuri. Pasukan prajurit Kediri itu pun segera bergerak ke berbagai arah. Sementara Tumenggung Yuda Paksa turut berkuda pada salah satu kelompok itu. Sementara itu di sebuah tempat, nampak seorang senopati Kediri tengah menunggu seseorang untuk dia temui. Kenapa Lintang Awan belum juga muncul? Berita ini harus segera sampai di sana. Kalau saja terlambat, maka hal ini akan sangat berbahaya sekali. Tetapi tak lama kemudian dari arah lain, muncul seseorang menghadap senopati ini. Orang itu pun segera menghaturkan sembah sebelum berbicara. Maafkan saya, Tuan Senopati. Kedatangan saya agak terlambat. Hampir saja aku meninggalkan tempat ini. Sudahlah, tidak apa-apa. Lintang Awan. Iya. Sekali lagi, jangan kau panggil aku dengan sebutan senopati. Panggil aku dengan nama Sandiko. Baik, Lintang Panjer Sore. Lalu tugas apa yang harus aku lakukan untukmu? Malam ini juga, kau harus pergi ke sebelah timur Padang Karautan. Di sanalah Tumenggung Murti Wandawa berada. Kau harus memberitahukan Tumenggung Murti Wandawa agar segera menyingkir dari tempat itu. Lalu bagaimana aku harus menemuinya, Lintang Panjer Sore? Ya. Aku rasa tak ada orang yang tahu tentang Tumenggung Murti Wandawa. Iya, memang tak ada yang tahu siapa Tumenggung Murti Wandawa itu. Tetapi di sana kau bisa menemui orang yang bernama Ajampiani Kayuwangi. Hanya dialah orang yang tahu tentang Tumenggung Murtiwandawa. Nah, sekarang cepatlah berangkat sebelum terlambat. Baiklah. Kalau begitu aku permisi. Mudah-mudahan saja lintang awan tak ada halangan untuk bertemu dengan Tumenggung Murtiwandawa. Sebaiknya ku tinggalkan tempat ini sebelum ada orang yang melihatku. Sementara itu, di tempat Ajampiani Kayuwangi, malam itu dia baru saja menerima kehadiran Biku Dewa Hastu. Ajampiani Kayuwangi nampak senang sekali menerima kehadiran temannya ini. Kakak membuatku gelisah saja. Sudah beberapa hari ini aku selalu menunggu kehadiranmu, Kakang. Kupikir Kakang tidak mau mengurusi orang yang kau titipkan itu. Aku masih mempunyai tanggung jawab besar di Ajampiani. Apakah aku telah merepotkanmu? Tidak, Kakang Dewahastu. Tetapi aku selalu membutuhkan kehadiran Kakang di sini agar Kakang tahu sampai sejauh mana keadaan Tumenggung Murtiwandawa itu. Lalu apakah ada masalah lain yang kau anggap cukup mengkhawatirkan? Ada, Kakang. Sepertinya orang-orang Kediri mulai mencurigai tempat ini, Kakang. Apa kau yakin dengan apa yang kau katakan itu? Iya, karena aku melihat sendiri bagaimana sikap mereka. Gerak-geriknya sangat mencurigakan sekali, Kakang. Kalau begitu aku harus segera membawa Kakang Sakyamurti serta keluarganya meninggalkan tempat ini. Kalau memang tempat ini telah dicurigai, bukan mustahil mereka akan menangkap Kakang Sakyamurti dan keluarganya. Firasatku pun berkata demikian, Kakang. Ya, cuma ada satu cara untuk menyelamatkan Kakang Sakyamurti, yaitu dengan membawa dia pindah. Lalu bagaimana dengan kau sendiri, Adi? Mungkin mereka pun bisa menangkapmu. Kurasa sebaiknya kau pun meninggalkan tempat ini. Iya. Saya memang akan turut meninggalkan tempat ini, Kakang. Bagus. Keadaan Kakang Sakyamurti sendiri bagaimana sekarang? Apakah dia dalam keadaan sehat? Ya, keadaan tubuhnya sudah mulai pulih kembali. Syukurlah. Tetapi sekarang, dia sepertinya lebih suka berada di dalam biliknya ketimbang berbicara di luar, Kakang. Demikian juga dengan anak gadisnya. Dia pun lebih suka berada di ruang biliknya. Kecuali untuk Kepakiwan. Aku tidak tahu bagaimana keadaan pikiran mereka, Kakang Dewahastu. Sudahlah. Yang penting keadaan mereka sudah sehat. Hal itu mungkin mereka lakukan hanya sekedar melepaskan segala kepepatan pikiran saja. Adi Ajampiani, kau lihat pisau ini? Ada apa dengan pisau ini, Kakang? Pisau inilah yang telah merenggut nyawa Kakang Kanigara. Apa? Jadi Kakang Kanigara telah tewas? Iya. Pisau itulah yang membuat Kakang Kanigara meninggal. Siapa yang telah melakukannya, Kakang Dewahastu? Kuda Bandang. Entahlah. Aku sendiri tidak tahu siapa nama sebenarnya Kuda Bandang itu. Tapi yang jelas Kuda Bandang adalah adik dari Pajer Pagelen. Sungguh malang sekali nasibmu, Kakang Kanigara. Aku sebenarnya ingin sekali bertemu dengannya, Kakang Dewahastu. Tapi sekarang ia telah tiada. Kakang, kalau boleh aku tahu, peristiwa apa sebenarnya yang menyebabkan hal itu bisa terjadi, Kakang? Baiklah. Aku akan menceritakannya padamu, Adi. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Kemudian dengan panjang lebar, Biku Dewa Hastu menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ajampiani Kayuwangi kelihatan begitu tegang mendengarkan penuturan Biku Dewa Hastu. dan tak lama kemudian. Nah, demikianlah kejadian yang sebenarnya. Suasana di Kambang Ayun waktu itu benar-benar menegangkan, Adi. Apalagi saat itu muncul tokoh sesat yang sangat luar biasa, yaitu Saba Langit. Ah, tetapi yang membuatku heran, Kakang. Muridmu Kameswara mampu mengalahkan Saba Langit. Ya. Apakah ini tidak luar biasa sekali, Kakang? Ya. Ah, aku rasa dunia persilatan akan menjadi gempar dengan hadirnya dua tokoh muda ini. Muridmu Kameswara dan pemuda yang berada di padang kerautan itu. Ah, benar-benar sangat luar biasa, Kakang Dewa Hastu. Ya. Aku sendiri pernah membayangkan bagaimana nanti keadaan dunia persilatan dengan hadirnya dua anak muda ini. Ya, bisa jadi para tokoh sesat tidak bisa lagi berbuat macam-macam. Adi Anjampiani. Ya. Sekarang aku ingin bertemu dengan Kakang Sakyamurti dan keluarganya. Silakan Kakang. Mari ku antar ke dalam bilik. Anjampiani Kayu Wangi kemudian segera mengantar Biku Dewa Hastu masuk ke dalam pondoknya. Setelah keduanya masuk ke ruangan bilik, nampaknya Menggung Murtiwandawa menghampiri Biku Dewa Hastu. Oh, Adi Dewa Hastu. Bayu, bagaimana keadaanmu, Bayu? Aku dalam keadaan baik-baik, Adi Dewa Hastu. Syukurlah. Kau sendiri bagaimana? Pangestu, Mbak Yu. Syukurlah, Adi. Ayo, silakan masuk. Iya. Terima kasih, Mbak Yu. Aku senang bisa bertemu dengan Mbak Yu Temenggung dan Kakang Sakyamurti. Beberapa hari ini memang aku terlalu sibuk, sehingga aku tidak bisa menyempatkan diri untuk melihat keadaanmu dan Kakang Sakyamurti. Tidak apa-apa, Adi. Keadaanku pun mulai agak baikan. Ya, syukurlah. Walaupun masih ada sedikit yang terasa sakit dari luka-luka ini. Adi, ya, sebaiknya kau jangan memanggilku dengan sebutan Tumenggung lagi. Sekarang kakakmu bukan lagi seorang Tumenggung. Rasanya agak risih juga aku mendengarnya. Tidak apa, Mbak Yu. Aku sudah terbiasa memanggil demikian. Adi. Ya, syukurlah kalau keadaan Mbak Yu dan Kakang Sakyamurti baik-baik. Ya. Mudah-mudahan setelah keadaannya benar-benar pulih, Kakang bisa melanjutkan langkah ke arah yang lebih baik lagi. Jalan kita masih panjang, Kakang. Rasanya tak ada lagi yang bisa ku perbuat, Di. Aku sekarang seakan-akan telah ditelan rasa putus asa yang sangat dalam. Tidak, Kakang, tidak. Kakang tidak boleh putus asa. Hal itu hanya akan menyebabkan pikiran kita menjadi picik. Masih banyak langkah yang bisa Kakang tapaki di jalan kebaikan, Kak. Entahlah, Di. Rasanya aku sekarang benar-benar putus asa. Semua yang akan kulakukan seolah-olah sudah terlambat. Oh, tak ada waktu terlambat, Kakang. Mulailah dari sekarang, Kakang mengubur masa silam yang buruk. Jangan jadikan kendala masa silam buruk Kakang itu untuk mencapai yang lebih baik, Kak. Aku ini bingung, Di. Sekalipun hati kecilku ingin sekali merubah sikap-sikap burukku, tetapi apakah mungkin itu dapat kulakukan? Kenapa tidak, Kak? Kalau Kakang mempunyai niat, apapun dapat kita lakukan. Aku sangat bersyukur sekali kalau Kakang mau melangkah ke jalan yang baik. Tapi, Di. Sakyamurti menundukkan wajahnya, sementara kedua tangannya mendekap kepalanya. Sepertinya ada sesuatu yang masih mengganggu pikirannya. Dan hal itu tidak bisa dia singkirkan dari benaknya begitu saja. Warapalupi. Anak itu seolah-olah begitu benci padaku. Tatapan matanya seakan-akan menikam jantungku. Begitu perih. Dan terasa sekali ada dendam yang mendekam di dalamnya. aku menyesal. Kenapa harus membunuh orang yang dicintai anakku sendiri? Kenapa aku harus membunuh Narakupita? Warapalupi anakku. Maafkanlah ayahmu yang jahat ini. Aku sekarang benar-benar telah berlumur dosa. Apakah mungkin orang kotor sepertiku masih bisa berbuat sesuatu? Sementara penyesalan datang tidak henti-hentinya menghantam pikiranku. Kakang terlalu memikirkan kesalahan-kesalahan yang seharusnya Kakang lupakan. Kurasa wajar saja, Kang. Jika manusia berbuat dosa, tapi kemudian menyadarinya, dia harus merubahnya dan melupakan semua itu. Justru dari perbuatan salah kita itulah kita bisa mengambil hikmahnya, Kang. Kakang Sakyamurti, aku sangat berharap sekali Kakang bisa merubah dan melupakan semua masa silam buruk Kakang. Mengenai Warapalupi, biarlah. Nanti aku yang memberikan pandangan-pandangan yang baik padanya. Ya, aku berharap sekali dia tidak membenciku. Karena aku sangat mencintainya, Di. Sudahlah. Sebaiknya sekarang Kakang jangan terlalu banyak berpikir keras. Kakang harus banyak istirahat. Oh iya. Lalu di mana sekarang Warapalupi? Dia ada di ruang biliknya Adi Dewa Hastu. Oh iya, iya. Baiklah, Mbak Yu. Kakang, aku akan menemui dia sekarang. Iya. Saat itu Warapalupi tengah duduk termenung di bibir jendela. Segera menoleh ke arah orang yang muncul di ruangan biliknya. Sesaat dia termangu melihat kehadiran Biku Dewa Hastu. Tapi setelah itu dia segera memeluk tubuh laki-laki tua itu. Saja Warapalupi. Paman lihat tubuhmu semakin kurus saja. Iya. Beginilah keadaanku, Paman. Loh, kenapa? Sekarang hidupku seolah-olah tidak mempunyai arti lagi. Aku benar-benar bosan dengan segala apa yang kuhadapi sekarang. Semuanya terasa hambar dan tidak mempunyai arti apa-apa. Apakah semua itu karena kau terlalu membayangkan Narakupita? Aku tidak tahu, Paman. Setelah kematian Kang Mas Narakupita, aku seolah-olah kehilangan kendali. Aku begitu mencintainya, Paman Dewa Hastu. Ya. Sekarang aku benar-benar tidak mempunyai tujuan hidup lagi. Rasanya hidupku tak ada artinya. Aku ingin mati saja, Paman. Anduk, kau tidak boleh putus asa. Jalanmu masih panjang. Masih banyak yang dapat kau lakukan untuk mencapai kebahagiaan. Apakah kau tidak kasihan dengan bayi yang sedang kau kandung itu? Anak itu membutuhkan kasih sayang darimu. Kasih sayang dari seorang ibu yang baik. Kalau kau putus asa dengan hidup ini, bagaimana dengan anakmu nanti? Apakah kau pun akan membiarkan dia hidup menderita? Tetapi bagaimana saya harus menghadapinya, Paman? Sementara Kang Mas Narakupita sudah tidak ada. Iya. Dia mati di tangan ayahku sendiri. Apakah ini tidak menyakitkan, Paman? Iya. Paman mengerti, Nduk. Memang menyakitkan. Paman bisa membayangkan hal itu. Tapi apakah kau akan terus larut dalam kesedihanmu yang tidak habis-habisnya ini? Paman rasa tidak, bukan? Kau harus bisa melupakan kesedihan itu. Saya tidak bisa melupakannya, Paman. Bayangan Kakang Narakupita sudah menggurat di dalam benak saya. Sementara rasa sakit hati saya pada ayah seolah-olah mendekam di dalam hati. Apakah semua ini akan mudah saya lupakan begitu saja? Tidak, Paman. Ya. Dan rasanya tidak mungkin. Ya, memang, Dok. Melupakan sesuatu yang menyakitkan memang tidak mudah. Ya, tapi hendaknya kau harus tahu, manusia yang hidup di jagat ini tidak lepas dari cobaan dan ujian. Dan itu memang sudah menjadi garis hidup yang telah ditulis oleh Sang Pencipta. Kalau manusia yang mendapat ujian ini tidak bisa menerimanya dengan keikhlasan dan hati tabah, maka jangan harap manusia itu akan dapat menikmati kebahagiaan yang dicarinya. Seperti kau sekarang ini, Nduk. Peristiwa ini adalah cobaan untukmu. Kalau memang ini cobaan, kenapa harus saya yang mengalaminya, Paman? Nduk, Nduk. Yang Maha Kuasa tidak memilih siapa orang yang akan diberi cobaan. Jangan kau pikir paman pun tidak pernah mengalami cobaan yang pahit. Paman pun sama seperti ini. Pernah mengalami hal-hal yang seperti ini. Tetapi paman menghadapi hal itu dengan hati yang ikhlas dan tabah. Karena semuanya berpulang pada Yang Kuasa. Kalau kau mau paham, hidup itu memang begini, Nduk. Dan kita harus hati-hati, jangan sampai mau dipermainkan oleh perasaan sendiri. Nah, camkanlah baik-baik ini. Tidak mungkin selamanya kau harus begini. Ada masanya dan saatnya kau harus melupakan dan menerima ini semua. Percayalah pada paman. Kalau kau mau tabah dan menerima ini semua, maka kau akan kembali menemukan dirimu semula. Dengan hati yang sedih, kembali dipeluknya erat-erat tubuh Biku Dewa Hastu, Warapalupi benar-benar ingin menumpahkan segala kepahitan itu pada pamannya. Tubuh Warapalupi sampai terguncang-guncang, menahan tangis yang seakan-akan ingin meledak. Sudah, sudah. Ayo, sudahlah, hapus air matamu. Ayo. Tidak ada gunanya kau menyesali semua yang sudah terjadi. Paman Dewa Hastu. Iya. Paman percaya kau bisa menerima ini semua dan juga bisa melupakannya. Malam terus merambat menapaki waktu. Lengkingan serangga malam perlahan lenyap ditelan udara dingin. Tanpa terasa, sang fajar pun tergeletak di langit timur. Dan perlahan cahayanya merambat dari punggung-punggung bukit. Di pagi yang cerah itu, Biku Dewa Hastu mengajak Warapalupi menghirup udara segar. Warapalupi, apa kau masih menyimpan rasa dendam pada ayahmu? Paman. Apakah aku dendam pada ayah atau tidak? Atau aku membenci ayah atau tidak? Aku tidak tahu, Paman. Yang jelas, aku merasa kehilangan Kang Mas Naragopita akibat kejahatan ayah. Iya. Kang Mas Naragopita adalah laki-laki yang paling kucintai. Sebelumnya aku tidak menyangka kalau ayah akan berbuat demikian, Paman. Iya. Tapi sikapmu pada ayahmu seolah-olah kau menyimpan rasa dendam. Apakah kau tidak tahu ayahmu sangat terpukul atas sikapmu ini? Paman pikir aku pun tidak terpukul atas perbuatan ayah ini? Aku sangat terpukul sekali, Paman. Dan mungkin aku yang paling sakit hati daripada ayah. Aku sendiri tidak tahu bagaimana aku harus bersikap pada ayah. Setiap kali aku melihat wajah ayah, saat itu pula aku melihat kekejaman ayah membunuh Kang Mas Naragupita. Iya, ayahmu memang telah berkubang lumpur dosa. Tetapi kelihatannya ayahmu sekarang mulai menyadari kesalahan. Apakah tak ada pintu maaf untuk orang tua kandungmu sendiri? Maaf? Iya. Begitu mudah sekali ayah mengharapkan kata maaf dariku. Apakah dia tidak melihat bagaimana hatiku yang hancur, Paman? tangisku yang meledak karena kehilangan orang yang kucintai. Sungguh naif benar kedengarannya. Kata maaf dariku tidak bisa mengembalikan Kang Mas Naragupita padaku, Paman. Ya, memang tidak, Nu. Tetapi kata-kata maaf darimu adalah obat bagi kesembuhan ayah. Dan itu sangat besar pengaruhnya. Nu Warapalupi, ayahmu sekarang ini sedang sakit. Sakit di sekujur tubuhnya memang sudah sembuh. Tetapi sakit pada jiwanya justru semakin parah. Kau tahu, ayahmu sekarang seperti orang buta yang kehilangan tongkat. Dia tidak tahu bagaimana harus melangkah. Dan lebih dari itu, ayahmu sekarang benar-benar tidak mempunyai gairah hidup lagi. Semangat yang dulu dia miliki, sekarang benar-benar telah padam. Bahkan sama sekali lenyap dari dalam hatinya. Apakah kau tidak merasa iba terhadapnya? Aku mengenal ayah sudah sejak dari kecil, Paman. Iya. Dia orang yang keras. Keras bagaikan batu padas. Jadi apa gunanya aku memberikan kata maaf padanya? Aku tidak melihat ayah membutuhkan ucapan itu, Paman. Kau jangan menyembunyikan kenyataan yang kau lihat. Kalau kau berkata begitu, artinya kau memang dendam terhadap ayahmu. Jangan. Jangan, Lu. Ayahmu benar-benar membutuhkanmu. Berpikirlah dengan hati yang jernih. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Ayahmu benar-benar menyesali perbuatannya. Maka maafkanlah kesalahan ayahmu itu. Paman Dewa Hastu. Kau tidak boleh terlalu menyalahkan ayahmu. Sekarang jiwanya benar-benar terguncang. Hanya kau obor jiwanya, Nuh. Api di dalam semangat hidupnya. Paman sangat berharap sekali kau mau memikirkan ayah. Paman. Hati Warapalupi benar-benar tersentuh dengan ucapan pamannya. Tetapi dia sendiri tidak tahu apakah dia harus memaafkan kesalahan ayahnya yang telah membunuh kekasihnya. Sambil mendekap tangan Biku Dewa Hastu, Warapalupi menyembunyikan tangisnya. Sementara itu, Ancam Piani yang tengah duduk di pale-pale bambu depan pondoknya, tiba-tiba saja tersentak kaget ketika melihat seorang laki-laki berkuda menghampirinya. Hah. Siapa laki-laki ini? Apakah dia prajurit Kediri? Aku harus berhati-hati. Siapa tahu dia adalah Triksan di Kediri. Selamat pagi, Paman. Ah, selamat pagi, anak muda. Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya, Paman. Saya mencari seseorang yang bernama Anjan Piani. Anjan Piani? Iya. Apa maksudmu mencari orang yang bernama Anjan Piani itu, anak muda? Sepertinya Paman mencurigai saya. Tenang, Paman. Paman tidak perlu berprasangka buruk terhadap saya. Apakah Paman yang bernama Anjan Piani? Iya. Akulah orang yang bernama Anjan Piani. Syukurlah kalau begitu. Artinya, saya tidak terlalu sulit mencari Paman. Namaku Lintang Awan, Paman. Lintang Awan? Iya. Apakah kau seorang telik sandi? Benar, Paman. Aku memang seorang telik sandi. Oh, lalu apa keperluanmu datang kemari? Sebelum saya menjawab pertanyaan Paman, apakah Tumenggung Murtiwandawa ada di sini, Paman? Apa perlunya kau menanyakan tentang Tumenggung Murtiwandawa? Cara bicaramu sangat mencurigakan sekali, anak muda. Jangan-jangan kau adalah telik sandi Kediri. Paman, Paman sepertinya masih kurang percaya terhadap saya. Apakah itu salah, anak muda? Jika aku mencurigaimu, katakan saja. Apa keperluanmu datang ke tempat ini, anak muda? Aku tidak ingin kita saling salah paham. Baiklah, saya tak akan marah walaupun Paman tidak menjelaskan tentang Tumenggung Murtiwandawa. Ya, semua itu Paman lakukan karena Paman melindungi keselamatan Gusti Tumenggung. Sudahlah, anak muda. Tidak perlu berbasa-basi. Jelaskan saja apa keperluanmu datang kemari. Baik, Paman. Saya mendapat perintah dari seseorang yang menaruh simpati pada Tumenggung Murtiwandawa atas peristiwa yang menimpanya, Paman. Orang itu mengatakan bahwa Tumenggung Yudapaksa beserta 50 orang prajuritnya tengah menuju kemari. Mereka semua ingin menangkap Tumenggung Murtiwandawa beserta keluarganya, Paman. K. Tiba-tiba saja wajah Anjam Piani menjadi tegang mendengar kata-kata Lintang Awan. Hatinya mendadak berdebar. Tetapi dia pun segera bersikap baik pada Lintang Awan. Ditatapnya kembali dalam-dalam wajah anak muda yang berada di hadapannya itu. Hah, benarkah apa yang kau katakan itu anak muda? Untuk apa saya bicara dusta, sementara saya mengemban tugas mulia, Paman? Baiklah. Terima kasih atas pemberitahuanmu ini, anak muda. Kalau boleh aku tahu, siapakah orang yang berbaik hati itu, sehingga ia begitu simpati pada musibah Temenggung Murtiwandawa? Saya tidak boleh memberitahukan nama orang itu yang sebenarnya, Paman. Tetapi nama sandinya adalah Lintang Panjer Sore. Lintang Panjer Sore? Betul, Paman. Kalau begitu sampaikanlah rasa terima kasihku ini padanya, anak muda. Lalu menurutmu, kapan para prajurit Kediri itu akan sampai ke tempatku ini? Mungkin pada tengah hari nanti mereka akan segera sampai di sini. Sebaiknya Paman dan Tumenggung Murtiwandawa meninggalkan pondok ini sebelum terlambat, Paman. Ya, aku memang harus segera bersiap-siap, anak muda. Anak muda. Ya, Paman. Sampaikan saja salamku pada Lintang Panjer Sore. Dan juga salam Tumenggung Murtiwandawa padanya. Saya akan menyampaikannya, Paman. Kalau begitu, saya segera mohon pamit. Mari, Paman. Ya. Tubuh Lintang Awan pun segera lenyap di balik tikungan rimpunan pepohonan setelah berkuda dengan cepat. Adi Anjam Piani, sepertinya tadi ada seseorang yang datang kemari. Iya, Kakang. Dia Telik Sandi dari Kediri. Telik Sandi Kediri? Iya, Kakang. Lalu apa keperluannya Telik Sandi itu datang kemari, Adi? Dia memberitahukan kita bahwa beberapa prajurit Kediri akan datang menyerbu kemari. Para prajurit itu dipimpin langsung oleh Temenggung Yudapaksa. Untunglah ada seseorang yang memberitahukan hal ini. Kalau tidak, mungkin kita tidak mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan Kakang Sakyamurti. Tapi Kakang, yang aku herankan, kenapa di Kediri masih ada orang yang simpati terhadap Temenggung Murtiwandawa? Ya, aku rasa wajar saja, Adi. Tumenggung Murtiwandawa toh orang yang mempunyai banyak teman. Apalagi dengan tindakannya itu, kurasa biasa saja kalau beberapa orang merasa simpati terhadapnya. Lalu, menurut Kakang, siapa orang yang simpati memberitahukan bahwa nanti akan muncul para pasukan Kediri? Aku tidak tahu, Adi. Rasanya sulit sekali menerka siapa orang itu. Apakah di balik kebaikan orang ini ada pamrih yang diharapkan dari Temenggung Murtiwandawa, Kakang? Ya, bisa jadi ada. Dan bisa jadi juga tidak ada. Sekalipun ada, kurasa pamrih itu hanya sekedar mengharapkan Kakang Sakyamurti masuk ke dalam kelompok mereka saja. Maaf, Paman. Kalau boleh saya turut campur. Iya. Seandainya para prajurit itu datang kemari, apa yang harus kita lakukan? Aku sendiri masih memikirkannya, Ndu. Apakah kita akan melawan mereka atau justru sebaliknya? Artinya untuk sementara kita menyingkir. Menurutmu bagaimana, Adi Anjam Piani? Menurutku, sebaiknya untuk sementara ini kita menyingkir saja dulu, Kakang. Tapi kemana kita harus menyingkir? Kita tidak mempunyai tempat persembunyian yang jelas, Adi. Kakang Dewa Hastu, tidak perlu khawatir. Aku mempunyai pesanggrahan. Tempat itu aku rasa cukup tersembunyi. Dan menurut pengetahuanku, tak ada orang yang tahu, apalagi warga desa ini. Bagus kalau begitu. Ya, sekarang sebaiknya kalian bersiap-siap untuk berangkat. Sementara aku akan menjelaskan hal ini pada Kakang Sakyamurti. Baiklah, Kakang. Ayo, Pak Lupi. Thank you. Jampiani dan Warapalupi segera bergegas masuk ke dalam, sementara Biku Dewa Hastu melangkah ke ruang bilik Sakyamurti. Saat itu Temenggung Mertiwandawa atau Sakyamurti tengah duduk sendirian di ruangan biliknya. Kakang Sakyamurti, kita harus bersiap-siap meninggalkan tempat ini untuk pergi. Pergi? Iya, kita harus pergi, Kakang. Kenapa? Apakah sahabatmu pemilik pondok ini sudah tidak betah dengan kehadiranku di sini? Bukan itu masalahnya, Kakang. Lantas apa? Belum lama tadi ada seorang telik sandi dari Kediri yang merasa simpati pada Kakang. Memberitahukan bahwa Tumenggung Yuda Paksa akan datang kemari bersama puluhan para prajurit. Itulah makanya aku mengajak Kakang untuk menyingkir. Apa? Tumenggung Yuda Paksa akan datang kemari? Iya, benar Kakang. Nah, sebaiknya kita cepat-cepat meninggalkan pondok ini, Kakang. Kita akan pindah ke tempat persembunyian yang telah disediakan Adi Anjampiani. Ah, tidak. Aku tidak akan pergi dari tempat ini. Adi Dewa Hastu, iya Kakang. Kutitipkan Warapalupi dan istriku padamu. Bawalah mereka untuk menyelamatkan diri. Tidak, tidak Kakang. Aku tidak ingin Kakang mengorbankan nyawa dengan sia-sia. Kakang harus berpikir lebih jernih lagi. Apa kau pikir aku tidak berpikir jernih? Sudahlah, Dewa Hastu. Bawalah anak dan istriku bersembunyi. Aku akan menyambut kehadiran Yuda Paksa dan para prajuritnya. Jangan, Kakang. Aku tidak ingin Kakang melakukan tindakan di luar perhitungan. Jumlah para prajurit Kediri cukup banyak. Kalau Kakang tetap memaksa untuk melawan mereka sendirian, itu sama saja artinya Kakang ingin bunuh diri. Aku tidak peduli, Adi Dewa Hastu. Aku mempunyai pilihan sendiri. Sudahlah, sudah. Aku bilang bawa anak dan istriku itu pergi. Jangan hiraukan aku lagi. Kakang Sakyamurti, inikah rasa sadar yang selama ini Kakang renungkan? Apakah dengan mengorbankan diri di tangan musuh adalah cara untuk merubah segala perbuatan yang telah lalu? Tidak, Kakang. Itu bukan perbuatan yang pantas dianggap baik. Tindakanmu ini bukanlah tindakan yang terpuji, Kakang. Kakang harus bisa melawan perasaan Kakang sendiri. Ayolah, Kakang. Cepatlah kita tinggalkan pondok ini sebelum para prajurit musuh datang menggempur. Kakang, sebaiknya Kakang turuti saran Adi Dewa Hastu. Kita memang harus meninggalkan pondok ini. Aku tidak ingin kehilanganmu, Kakang. Bagiku, hanya Kakanglah satu-satunya tempatku untuk mengadu. Seandainya Kakang tiada karena kecerobohan ini, pada siapa lagi aku harus membagi duka ini? Hatiku selama ini cukup tersiksa, Nyai. Dan sekarang saatnya aku melepaskan kepedihan ini. Kalau memang aku harus mati, biarlah mati dalam keadaan seperti ini. Aku tidak menyesal. Perbuatanku sudah terlampau buruk. Biarlah kejadian yang akan kuhadapi ini adalah hukuman bagiku. Tetapi tidak seperti itu caranya, Kakang. Yang Maha Kuasa masih memberikan pengampunan, sekalipun hambanya mempunyai dosa cukup besar. Kalau Kakang mau tobat, bertobatlah dengan cara yang benar. Bukan menyerah seperti ini. Aku ini tidak merasa menyerah, Nyai. Mbak Yu Menggung benar, Kakang. Bagaimana Kakang tidak menyerah kalau Kakang akan melawan seorang diri? Kalau Kakang sampai terbunuh, bukankah itu sama saja menyerahkan diri pada nasib? Aku tidak menyerahkan diri pada nasib, Adi Dewa Hastu. Aku melawan justru aku ingin merubah nasibku selama ini. Aku tidak ingin mendekam dalam kesepian dan kejar-kejaran dosa yang selama ini menguntitku. Dengan melawan mereka, aku rasa ini adalah jalan yang terbaik untukku. Mereka boleh membawaku ke istana, tetapi membawaku bukan dalam keadaan yang masih hidup. Aku bisa dibawa oleh mereka jika aku sudah terkapar menjadi mayat. Kakang, kenapa Kakang harus berhati batu? Apa gunanya kakang menunjukkan kesombongan? Sementara kakang perlu perlindungan. Tidak, Nyai. Aku tidak butuh perlindungan kalian. Pergilah, Nyai. Jangan hiraukan aku lagi. Bawa Warapalupi dari tempat ini. Hati Nyai Tumenggung benar-benar pedih. Kata-katanya seakan-akan sudah tidak mempunyai arti apa-apa lagi bagi suaminya. Sementara Warapalupi yang melihat sikap ayahnya ini, tanpa sadar, dia pun bicara dengan lantang. Baik, baik. Kalau memang ayah tidak mau pergi meninggalkan tempat ini, kita pun mempunyai hak untuk tidak pergi dari tempat ini. Ayah sekarang benar-benar tidak menghargai lagi niat baik Paman Dewa Hastu dan juga niat baik ibu. Sakyamurti benar-benar kaget mendengar kata-kata anak gadisnya itu. Dia tidak menyangka bahwa Warapalupi akan bicara padanya tanpa dia sadari, seakan-akan dia ingin menumpahkan air matanya. Oh, benarkah kau yang bicara, Warapalupi? Iya. Kenapa ayah jadi berhati batu? Apakah ayah tidak lihat bagaimana kami semua mengharapkan keselamatan ayah? Aku memang terlanjur benci pada ayah. Tetapi walaupun begitu, aku masih mempunyai rasa sayang. Kami tidak ingin ayah berbuat di luar perhitungan. Warapalupi. Ayah harus ikut kami. Aku tidak ingin melihat ayah menderita. Ayah. Warapalupi, anakku. Sakyamurti tiba-tiba saja menumpahkan air matanya ketika Warapalupi menubruknya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa anaknya akan memeluknya dengan hati yang tulus. Tangis Warapalupi pun tumpah dalam pelukan ayahnya. Maafkan kesalahan ayah selama ini padamu, Dok. Ayah memang terlalu banyak dosa padamu. Ayah... Ayah benar-benar ingin bertobat. Anakku, Warapalupi. Ayah. Hop! Berhenti! Bagus. Kalian sudah berkumpul semua. Telik Sandi, kira-kira sampai berapa jauh lagi pondok yang dihuni oleh Tumenggung Murti Wandaba itu? Tidak jauh lagi dari sini, Gusti. Di depan sana ada sebuah perempatan. Dan tidak jauh dari perempatan itu ada sebuah sungai. Nah, di sebelah sungai itulah pondok Tumenggung Murti Wandawa berada. Bagus. Kalau begitu kita pecah kembali pada kelompok semula. Kita kepung pondok itu dari berbagai arah. Siap, Gusti. Tapi ingat, jika aku belum memberikan apa-apa, kalian jangan bertindak dulu. Aku tidak mau para prajuritku tidak mengenal aturan. Baik, Gusti. Bagus. Nah, bersiap-siaplah untuk berangkat. Ayo, maju! Ayo, ayo! Ya! Ya! Kembali pasukan prajurit itu menyebar dalam kelompoknya masing-masing dan kali ini Tumenggung sudah paksa bergerak lebih dulu menelusuri perempatan jalan. Dan ketika para prajurit Kediri ini mulai mendekati tepian sungai, mereka pun segera meninggalkan kuda mereka masing-masing. Semua. Jangan dulu bergerak lebih dekat dengan pondok itu. Tunggu sampai matahari tepat di atas kepala kita. Setelah itu, barulah adakan penyerangan. Siapa yang kuperintahkan memegang panah sandaran? Saya, Gusti. Tunggu perintahku. Setelah nanti, lepaskan. Baik, Gusti. Prajurit Kediri yang diperintahkan memegang panah Sendaren, kemudian segera menyiapkan busurnya. Panah Sendaren adalah sebuah anak panah yang pada ujung pangkalnya terdapat semacam peluit. Anak panah Sendaren itulah nanti yang akan digunakan sebagai aba-aba penyerangan. Perlahan matahari terus menapak di atas punggung-punggung bukit. Sementara sinarnya menyapu pucuk-pucuk daun pohon, setelah beberapa saat menunggu saat yang tepat, akhirnya Tumenggung Yuda Paksa pun segera memerintahkan seorang prajuritnya. Prajurit, siapkan anak panah Sendaren dan lepaskan ke udara. Cepat! Baik, Gusti. Anak panah Sendaren segera melesat ke udara dengan cepat. Dan setelah itu, Tumenggung Yuda Paksa pun bangkit berdiri sambil berteriak lantang. Kepung rumah itu! Tangkap Mursi Wandawa! Jangan sampai lolos! Serbu! Lima puluh orang prajurit Kediri bersenjatakan lengkap segera menyerbu pondok yang dihuni Sakya Murti. Mereka semua bergerak bagaikan tanpa kendali. Hanya dalam beberapa saat saja, pondok kecil yang berada di tepi sungai itu telah dikepung rapat oleh 50 orang prajurit Kediri bersenjatakan lengkap. Perlahan Tumenggung Yuda Paksa pun segera melangkah ke pintu depan pondok. Murti Wandawa! Keluarlah kau! Pondok ini sudah dikepung dengan rapat. Kau tidak mungkin bisa keluar dari tempat ini. Ayo, keluarlah dari pondok itu. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu di hadapan Sri Baginda Kertajaya. Pondok kecil milik Anjam Piani Kayuwangi pun telah terkepung dengan rapat. Semua para prajurit Kediri yang bersenjatakan lengkap siap menerjang pondok kecil itu. Perlahan Tumenggung Yuda Paksa pun melangkah beberapa tindak mendekati pintu. Tatapannya kelihatan tajam. Tajam berisikan dendam membara. Murti Wandawa, keluarlah kau. Pondok ini sudah dikepung dengan rapat. Kau tidak mungkin bisa keluar dari tempat ini. Kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu di hadapan Sri Baginda Kertajaya. Cepatlah keluar ke parat. Sekalipun Tumenggung Yuda Paksa sudah berteriak dengan lantang, tapi dari dalam pondok juga tak terdengar jawaban. Tumenggung Yuda Paksa semakin geram melihat hal itu. Oh, kurang ajar. Rupanya dia sengaja ingin menantangku. Tapi, aku jadi curiga. Jangan-jangan pondok itu telah kosong. Terik Sandi. Ya, Gusti Tumenggung. Apa kau yakin Murti Wandawa ada di dalam pondok? Saya yakin, Gusti. Dua hari yang lalu, mereka masih berada di sini. Tapi coba kau perhatikan. Pondok itu kelihatan sepi. Seolah-olah tidak berpenghuni lagi. Jangan-jangan mereka telah menyelamatkan diri. Tidak mungkin, Gusti. Tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa kita akan datang kemari? Sebaiknya kita terjang saja pondok itu, Gusti. Siapa tahu mereka berada di dalam. Baik. Aku akan coba memanggilnya kembali. Kalau memang tidak ada jawaban juga, kita harus menggeledah pondok itu. Saya rasa itu cara yang terbaik, Gusti. Setelah berkata demikian pada seorang prajurit Telik Sandi, Tumenggung Yuda Paksa pun segera menoleh ke arah pondok itu. Pondok itu kelihatan sepi sekali, dan sepertinya tak ada tanda-tanda bahwa Murti Wandawa berada di situ. Murti Wandawa, keluarlah! Tidak ada gunanya kau terus mendekam di dalam pondok. Kalau kau tidak juga menunjukkan batang hidungmu, maka jangan menyesal jika aku berbuat kasar terhadapmu. Pondok ini akan kubakar. Kau dengar, Murti Wandawa? Keparat. Rupanya aku lebih memilih mati di tanganku ketimbang menyerah dan menghadap Sri Baginda. Baik-baik, Murti Wandawa. lihat baik-baik pasukanku ini. Sebentar lagi mereka akan kusuruh mendobrak pondok Riot ini. Jangan menyesal, Murti Wandawa. Gusti, saya rasa sebaiknya kita suruh saja beberapa prajurit mendobrak pintu. Setelah kita ketahui mereka ada di dalam, barulah kita terjang beramai-ramai. Iya, kalau begitu cepat kau perintahkan 5 orang untuk mendobrak pintu itu. Sementara yang lain harus tetap waspada. Baik, Gusti. Prajurit Telik Sandi itu pun segera memerintahkan 5 orang prajurit pilihan untuk mendobrak pondok Anjam Piani Kayu Wangi. Kemudian dengan gesit, 5 orang prajurit itu melompat dan berdiri di depan pintu pondok. Ya! Dengan sikap hati-hati, 5 orang prajurit segera masuk ke dalam pondok dan setelah mendobrak pintu, tak lama kemudian, seorang prajurit muncul sambil bergegas menghampiri Tumenggung Yuda Paksa. Ampun Gusti, pondok itu kosong. Sepertinya mereka belum lama meninggalkan pondok. Sia-sia saja langkah kita kemarin. Ini akibat pekerjaan yang tidak benar. Alexander, kemari kau. Iya, Gusti. Kau lihat baik-baik pondok itu. Bukankah sejak tadi ku katakan bahwa pondok itu telah kosong, ha? Ampun, Gusti. Tutup mulutmu, jangan ampun. Jangan mengeluarkan kata-kata ampun di hadapanku. Atau jangan-jangan kau salah lihat bahwa yang kau selidiki selama ini bukanlah Murti Wandawa. Tidak, Gusti. Pondok ini sungguh-sungguh pondok Murti Wandawa. Saya melihatnya dengan jelas bahwa dia memang berada di situ, Gusti. Aduh, untuk apa saya berbohong pada Gusti? Saya melihat mereka 2 hari yang lalu sudah berada di sini. Jangan-jangan ada seorang pengkhianat di antara kita, Gusti, yang memberitahukan bahwa Murti Wandawa akan kita tangkap. Cukup. Aku tidak butuh dugaan-dugaanmu. Yang jelas kau telah lalai melaksanakan perintahku. Aku kecewa, Triksandi. Kecewa sekali. Kau tahu apa hukumannya bagi orang yang telah lalai menjalankan perintahnya? Saya tahu, Gusti. Tapi maafkanlah atas kesalahan saya ini. Saya bisa memperbaiki kesalahan saya ini jika Gusti memerintahkan saya lagi. Saya sungguh-sungguh bekerja dengan baik. Baik? Apakah dengan hasil yang bodoh seperti ini pekerjaanmu bisa dibilang baik, ya? Baik? Tumenggung Yuda Paksa benar-benar marah pada prajurit Telik Sandi itu. Beberapa kali Telik Sandi itu mendapat hajaran dari tangan Tumenggung Yuda Paksa. Dan ketika Tumenggung Yuda Paksa akan bertindak lebih jauh lagi, tiba-tiba seorang prajurit dengan tergesa-gesa menghampirinya. Gusti Yuda Paksa, kami menemukan sesuatu di dalam pondok. Apa yang kau temukan, prajurit? Sebuah tulisan, Gusti. Tulisan itu menempel pada dinding pondok. Sebaiknya Gusti melihatnya sendiri. Dengan hati yang masih diliputi amarah, Tumenggung Yuda Paksa segera melangkah meninggalkan Telik Sandi yang masih tersungkur di tanah. Perlahan dia masuk ke dalam pondok. Dan memang benar, di dinding bilik ruangan depan, nampak sebuah tulisan yang ditujukan pada Tumenggung Yuda Paksa. Selamat datang di pondok kosong ini, Tumenggung Yuda Paksa. Kedatanganmu bersama para prajuritmu sungguh terlambat sekali. Dan kau harus ingat bahwa kau tak akan mampu menangkap Murti Wandawa karena kau tidak mempunyai kepandaian dan kehebatan apa-apa seperti Murti Wandawa. Sekali lagi, sebaiknya urungkanlah niatmu untuk menangkap Murti Wandawa. Lintang Panjer Sore. Gepar, setan alas. Yeah. Kurang ajar benar Lintang Panjer Sore itu. Siapa sebenarnya dia? Dia berani menghinaku seperti ini. Apa dia pikir aku tidak mempunyai kepandaian apa-apa? Lihat saja nanti Lintang Panjer Sore. Aku akan merobek kedok penutup wajahmu. Akan kubeberkan di hadapan Sri Baginda siapa kau sebenarnya. Yaaah! Tumenggung Yuda Paksa benar-benar marah. Dinding bilik pondok Anjam Piani dijadikan sasaran kemarahannya. Dengan sekali tendang saja, dinding bilik itu ambruk keluar. Murti Wandawa, kau tidak akan kubiarkan lolos dari tanganku. Kemanapun kau berlari, aku akan terus mengejarmu dan membayang-bayangimu. Kau lihat saja nanti siapa itu Tumenggung Yuda Paksa. Para prajurit, bakar pondok sial ini. Jangan biarkan ada yang tersisa sedikit pun. Cepat bakar! Dengan serentak, para prajurit Kediri segera membakar pondok itu. Sementara itu di atas lereng sebuah bukit, rupanya Anjam Piani dan Biku Dewa Hastu mengintai apa yang dilakukan para prajurit Kediri itu. Kurang ajar. Mereka telah membakar pondokku, Kakang. Aku tidak terima semua itu, Kakang. Harus turun ke bawah sana untuk menghajar mereka, Kakang. Oh, Anjam Piani, sabar. Tunggu sebentar. Kau tidak boleh bertindak sembrono seperti ini. Tapi, Kakang, ini sama saja telah menghinaku. Aku tidak terima. Aku tidak terima melihat pondokku dibakar oleh mereka, aku Kakang. Aku mengerti. Tetapi cobalah untuk tenang. Menurutku pondok itu tidak seberapa. Kita bisa membangunnya kembali. Aku sengaja mencegahmu karena aku tidak ingin mereka mencelakaimu, kemudian memaksamu untuk menjelaskan di mana Kakang Sakyamurti. Sudahlah, Adi Anjam Piani. Ikhlaskan saja semua itu. Kalau saja aku tidak menghargaimu, Kakang, mungkin sudah ku hajar dan ku robek mulut laki-laki keparat itu. Syukurlah kalau kau masih mau menghargaiku. Sekarang kau tetaplah di sini. Aku ingin menemui mereka. Apa yang ingin Kakang lakukan? Aku hanya ingin sekedar membuat mereka bingung. Anggaplah ini sebuah pelajaran untuk mereka. Kalau begitu, aku ikut, Kakang. Aku pun ingin melakukan seperti apa yang Kakang lakukan. Jangan, jangan, Adi. Aku harap kau mengerti. Tunggu sajalah di sini. Kau lihat saja bagaimana perkembangannya nanti. Baiklah, Kakang. Ya, terima kasih, Adi. Aku pergi dulu. Dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh, Biku Dewa Hastu melesat menuruni punggung bukit. Sementara itu, Tumenggung Yuda Paksa masih dalam keadaan geram. Dia nampak masih berdiri dengan sombong sambil memandang pondok Anjam Piani yang mulai dilalap api. Lintang panjang sore. Macam apa sebenarnya manusia itu? Aku jadi benar-benar penasaran terhadapnya. Kalau memang dia seorang pejabat istana, suatu saat ia akan kuketahui juga. Hei, lintang panjang sore! Kalau begitu, Telik Sandiku tidak salah bahwa dia memang telah menyelidiki tempat ini. Ya, terbukti dari surat yang ditulis di dinding itu. Telik Sandi, bagaimana menurut pendapatmu tentang kegagalan ini, ha? Saya kira usaha kita telah digagalkan oleh seseorang, Gusti. Menurut dugaan saya, Lintang Panjer Sorelah yang memberitahukan pada Murti Wandawa bahwa dia akan diserang. Lalu menurutmu siapa Lintang Panjer Sore itu, ha? Apakah ia Senopati Kebodampit atau Senopati Rudro Bondo? Atau barangkali kau mempunyai dugaan lain pada para Senopati Kediri, ha? Saya tidak bisa menerkanya sembarangan, Gusti. Saya takut salah sangka. Jika manusia itu belum tertangkap, semua rencana-rencana kita pasti akan selalu menemui kegagalan. Aku benar-benar murka terhadap orang itu. Murka! Kita memang harus mulai menyelidikinya, Gusti. Jika didiamkan terus-menerus, hal ini bisa membahayakan kedudukan Gusti sebagai Tumenggung. Iya, bisa jadi dia mengincar-incar kedudukanku. Dan jika tiba-tiba dia mendapat kepercayaan sebagai Tumenggung, suasana Kediri pasti akan semakin bertambah runyam. Lalu bagaimana akalku sekarang untuk membongkar siapa orang itu? Saat Tumenggung Yuda Paksa tengah berbicara dengan seorang telik sandi kepercayaannya, tiba-tiba dari arah lain melesat sebuah anak panah menghantam seekor kuda prajurit. kuda itu pun roboh seketika. Tumenggung Yuda Paksa tersentak kaget melihat hal itu. Dia pun segera mundur ke belakang beberapa tindak. Dan memang benar, tak jauh dari tempat itu, di balik rimpunan pepohonan, muncul seseorang dengan wajah yang sebagian ditutupi secarik kain. Siapa orang itu? Hei, di sana siapa kau? Kenapa tiba-tiba kau berbuat lancang pada kami, ha? Tumenggung Yuda Paksa. Katakan kau tidak ada serangan dari siapa. Dia mengenali siapa aku. Siapa sebenarnya orang ini? Dan apa urusannya denganku? Hei, Kisanak, siapa kau? Sepertinya kau sudah mengenalku. Tidak terlalu sulit untuk mengenali orang tua seperti kau, Sonat. Dan aku rasa kau pun sudah bisa menabrak siapa aku. Rat setan alas, kau berani menghinaku dengan sebutan culas. Buka cadarmu. Tunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya kalau kau memang seorang satria. Laki-laki bercadar itu pun tertawa nyaring ketika melihat Tumenggung Yuda Paksa berteriak dengan geram. Sambil tertawa keras, kembali laki-laki ini menghunuskan gendewanya sambil menyelipkan sebatang anak panah. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. Radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio Show, Bandung, Indonesia.